الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala al-mas'alah tsaniyah, permasalahan yang kedua, hukmu talaqi wa biyadi man yakun, hukum mentalak dan biyadi man yakun, di tangan siapakah talak itu sah. Kata beliau rahimahullah, al-aslu fi at-talaqi ay yakuna jaizan mubahan 'inda ad-darurati wal hajati ilayh. Asal hukum dalam perceraian adalah boleh, diperbolehkan ketika dalam kondisi terpaksa atau ketika dibutuhkan. Kasu'i khuluqil mar'ati wa su'i 'ishratiha, seperti buruknya akhlak dari seorang istri dan buruknya pergaulan istri tersebut kepada suaminya. Maka di sini beliau menerangkan tentang hukum asal perceraian itu apa. Dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal hukum perceraian adalah mubah, diperbolehkan. Ketika kondisinya terpaksa seorang suami menjatuhkan talak atau dibutuhkan untuk melakukan hal tersebut, sebagaimana yang disebutkan oleh al-muallif. Seperti buruknya akhlak seorang istri dalam bergaul, sering melakukan nusyuz, sikap membangkang, menentang suami, meskipun sebagaimana yang telah kita terangkan bahwa seorang suami harus berusaha untuk mencari solusi yang tidak sampai kepada tingkat perceraian, berusaha mencari solusi yang terbaik, apakah menasihati istrinya tersebut dan terus bersabar dalam menasihatinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada suami dengan penuh kesabaran. Namun memang terkadang ada hal-hal yang menyulitkan bagi seorang untuk mempertahankan rumah tangga itu. Seorang istri yang nampak tidak ada perubahan, misalnya dengan keburukan akhlak, sehingga dalam keadaan seperti ini diperbolehkan seorang suami untuk menjatuhkan talak. kepada istrinya. Sebagian para ulama mengatakan bahwa hukum asal dari talak adalah makruh. Hukum asal dari perceraian adalah makruh. Hal ini disebabkan karena terjadinya perceraian itu akan menyebabkan runtuhnya bangunan sebuah keluarga. Dan itu akan menimbulkan hal-hal yang sifatnya negatif. Terlantarnya anak-anak apabila mereka telah memiliki keturunan. Demikian pula seorang wanita akan menjadi terlantar dan tidak ada yang memberikan perlindungan kepadanya. Ya, belum lagi ada perasaan sakit hati dan yang semisalnya. Belum lagi ketika kondisi seorang wanita yang mungkin membutuhkan ada yang mengayominya, ada yang memberikan perlindungan dan nafkah kepadanya. Sehingga dari sisi ini para ulama mengatakan bahwa asal hukumnya makruh. Karena bertentangan dengan tujuan dari sebuah pernikahan. Dan mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang al-ila alladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim wa in 'azamu at-talaqa fa inna allaha samiun 'alim. Bahwa orang-orang yang melakukan ila terhadap istri-istri mereka, nanti akan dijelaskan apa yang dimaksud ila secara rinci. Yang intinya bahwa ila itu adalah sumpah seorang suami terhadap suaminya, dia terhadap istrinya, di mana dia mengatakan aku tidak akan mendatangimu, yakni tidak akan melakukan hubungan denganmu selamanya. Atau aku tidak akan berhubungan denganmu setahun, dua tahun, dan seterusnya. Dia bersumpah untuk tidak mendekati istrinya tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, maka ditunggu selama 4 bulan. Tarabbusu arba'ati asyhur. Fa in fa'u, apabila mereka kembali, fa inna Allah ghafur rahim, maka Allah Subhanahu wa taala ghafurun rahim. Maka ini menunjukkan bahwa kembalinya mereka, akurnya mereka, ada isyarat dari Allah Azza wa Jal bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai hal tersebut. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Wa in 'azamu at-talaqa fa inna Allah samii'un 'aliim. Apabila mereka bertekad untuk bercerai, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kata para ulama bahwa penyebutan dua nama Allah Subhanahu wa taala, Sami'un Alim, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, ketika mereka hendak bercerai, itu menunjukkan adanya ancaman, ada tahdid. Berbeda ketika disebutkan ketika hendak kembali, maka Allah Subhanahu wa taala itu Ghafur Rahim. Maka para ulama tersebut menyebutkan bahwa di dalamnya terdapat isyarat perceraian itu sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan sebab-sebab ini dan dengan alasan ini para ulama mengatakan asal hukum dari perceraian itu adalah makruh. Adapun hadis yang diriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan abghadul halali ila Allah at-talaq, perkara yang halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak. Meskipun hadis ini masyhur di kalangan para fuqaha, namun para ulama melemahkan riwayat tersebut. Walhasil ini ma'asyara alaikum rahimakumullah, perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama, apakah asal hukumnya mubah atau asal hukumnya makruh. Yang intinya bahwa seorang tidak sepantasnya setelah dia membina rumah tangga lalu bermudah-mudahan untuk meruntuhkan kembali rumah tangga tersebut setelah mereka menikah, maka yang sepantasnya mereka berusaha untuk mempertahankan. Lalu kata beliau wa yukrahu min ghairi hajatin ilaih. Nah, di sini sekarang beliau hendak menjelaskan bahwa hukum talak berlaku padanya lima hukum dari ahkam taklifiyah. Dari hukum-hukum taklifi. Kita mengenal bahwa yang dimaksud bahwa hukum-hukum taklifi itu ada lima. Ada lima hukum. Haram, makruh, mubah, mustahab, dan wajib. Haram, makruh, mubah, mustahab, dan wajib. Maka hukum talak itu berlaku padanya lima hukum ini. Terkadang dia dihukumi mubah, kadang dihukumi makruh, terkadang dihukumi haram, kadang juga dihukumi mustahab, dan bahkan terkadang dihukumi wajib. Nah, sekarang beliau hendak menerangkan bahwa hukum talak berlaku padanya lima hukum tersebut. Hukum mubah telah disebutkan. Kapan dibolehkan? Apabila diperlukan hal tersebut. Karena tidak memungkinkannya lagi mempertahankan rumah tangga. Tidak ada perubahan yang baik pada diri seorang wanita. Keburukan akhlak, buruknya dalam pergaulan, dan yang semisalnya. Lalu kata beliau, yang kedua, wa yukrahu min ghairi hajatin ilaihi. Makruh apabila tidak dibutuhkan. Tidak ada sebab yang mengharuskan dia menceraikan istrinya. Maka ini hukumnya makruh. Yang ini yang disebutkan oleh sebagian para ulama, ini asal hukumnya. Tidak ada sebab kok mau cerai gitu. Maka ini adalah perkara yang dimakruhkan. Apabila seorang menceraikan tanpa sebab. Li'izalatihi an-nikah al-mustamil 'ala al-masalih al-mandubi ilaiha. Disebabkan karena menceraikan tanpa sebab, tanpa ada kebutuhan, itu akan menggugurkan sebuah pernikahan yang di dalam pernikahan tersebut mengandung sekian banyak kemaslahatan yang dianjurkan. Min i'fafi nafsihi, dari memelihara kehormatan diri, kesucian diri, wa talabin nasl, dan dianjurkannya berketurunan, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Dari berbagai macam kemaslahatan dari pernikahan tersebut. Ketika dijatuhkan cerai tanpa sebab, seorang istri salihah, baik, atau dia bahkan berusaha untuk memperbaiki dirinya, tidak ada sebab. Maka tidak sepantasnya seorang menjatuhkan talak. Yang ketiga, wa yahrumu at-talaqu fi ba'dil ahwal. Dan diharamkan menjatuhkan talak dalam sebagian keadaan. Kama sayati bayanuhu fil kalami ala talak al bid'i. Sebagaimana nanti akan diterangkan penjelasannya ketika menjelaskan tentang talak-talak bid'ah. Jadi nanti akan diterangkan tentang dua jenis talak. Ada talak sunnah, yaitu apabila seorang mentalaknya talak yang sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam syariat. Ada pula yang disebut talak bid'ah. Talak bid'ah yaitu ketika seorang mentalak dalam kondisi dia melakukan talak tersebut dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan dia untuk menjatuhkan talak dalam keadaan tersebut. Seperti misalnya nanti akan dijelaskan rinciannya, ketika seorang suami menjatuhkan talak dalam keadaan istrinya sedang haid, sedang datang bulan, tidak diperbolehkan. Itu talak bid'ah, talak bid'i. Maka apabila seorang suami menjatuhkan talak sementara istrinya sedang mengalami haid, maka dia terjatuh dalam perkara yang haram. Menjatuhkan talak dalam kondisi tersebut hukumnya haram. Waqad yakunu wajiban 'ala syakhs. Dan terkadang hukumnya wajib bagi seorang untuk menceraikan istrinya. Kama law 'ulima bi fujuri zawjatihi wa tabayyuni zinaha. Sebagaimana apabila diketahui bahwa istrinya tersebut ternyata seorang wanita yang fajirah, wanita penzina, wanita yang selingkuh, yang punya kecondongan kepada selain suaminya, maka wajib hukumnya bagi seorang suami untuk menceraikan. Meskipun ada sebagian para ulama mengatakan makruh, namun yang sahih wallahu ta'ala alam, wajib bagi seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang nampak dari istrinya tersebut melakukan perbuatan fujur. Dia seorang zaniyah, dia berkumpul dengan laki yang lain dalam keadaan dia memiliki suami. Wajib sebagai bentuk pengingkaran suami adalah menceraikan. Sebab kalau dia membiarkan, dia membiarkan istrinya dalam keadaan demikian, maka dia disebut dayyuth. Dayyuth, seorang yang membiarkan kemungkaran terjadi di tengah-tengah keluarganya tanpa ada pengingkaran. Termasuk golongan orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam jannah. Maka wajib bagi suami untuk mengingkarinya. Di antara bentuk pengingkaran adalah menceraikannya. Li'alla yakuna dayyuthan, agar laki tersebut, suami tersebut tidak dihukumi dayyuth. Tidak dihukumi dayyuth. Disebutkan oleh Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, falau kanati al-mar'atu taf'alu al-fahisha wa huwa la yastati'u an yamna'aha fa innahu yajibu 'alayhi an yutalliq fa in lam yaf'al sara dayyuthan. Apabila seorang wanita waliyadu billah melakukan perbuatan kemungkaran, selingkuh, bermain dengan laki yang lain sementara suami tidak mampu mencegahnya, maka wajib baginya diceraikan. Sebab jika tidak, maka dia menjadi seorang yang disebut dayyuth waliyadu billah. Wa li'alla tulhiqa bihi waladan min ghairihi, dan agar kemudian perempuan ini yang bermain dengan yang lain, yang berselingkuh itu, tidak akan memasukkan di tengah-tengah keluarga tersebut seorang anak yang ternyata bukan dari suaminya. Seorang anak yang ternyata bukan dari suaminya, maka wajib dia menceraikan. Nah. Wa kadza law kanat az-zawjatu ghayra mustaqimatin fi diniha. Demikian pula halnya apabila wanita tersebut ghairu mustaqimah. Dia tidak istiqamah di atas agamanya. Naam. Kama law kanat tatruku shalah wa lam yastati' taqwimaha. Misalnya seorang wanita yang suka meninggalkan salat sementara suami tersebut tidak mampu untuk meluruskan istrinya ini. Tidak ada perubahan. Maka beliau di sini menggolongkan termasuk jenis di mana seorang suami wajib untuk menceraikan istrinya tersebut. Namun sebagian para ulama menggolongkan jenis yang terakhir yang disebutkan ini termasuk yang mustahab. Apabila seorang wanita tidak istiqamah di atas agamanya, setelah dinasihati dia tetap dalam keadaan demikian, terlepas dari khilaf yang terjadi kalangan para fuqaha tentang hukum meninggalkan sholat, namun berdasarkan pendapat yang mengatakan seorang yang meninggalkan sholat itu kafir, maka berarti harus dipisahkan. Harus dipisahkan, berarti wanitanya dihukumi murtad. Namun berdasarkan pendapat para fuqaha yang mengatakan bahwa wanita tersebut fasiqah, dia tidak keluar dari Islam namun dia fasik, atau dia meninggalkan kewajiban yang lain, maka seorang suami berusaha untuk menasihatinya. Berusaha untuk terus menasihatinya, namun apabila tidak memungkinkan, dianjurkan baginya untuk menceraikannya, dan bahkan terkadang menjadi wajib apabila nampak dari wanita tersebut melakukan tindakan-tindakan fahisyah sebagaimana yang telah kita terangkan. Maka di sini al-muallif rahimahullah taala hanya menyebutkan 4 hukum: makruh, mubah, haram, wajib. Dan di sini beliau tidak menyebutkan talak yang mustahab. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa dianjurkan untuk mentalak istrinya apabila dia melihat bahwa dalam pernikahan tersebut menyebabkan kemudaratan kepada pihak wanita. Suaminya cinta kepada istrinya, akan tetapi istrinya tidak merasakan itu. Dia tidak cinta kepada suaminya, bahkan dia tersiksa. Maka dalam keadaan seperti ini, para ulama mengatakan dianjurkan bagi seorang suami untuk mentalak istrinya tersebut demi untuk menyelamatkan wanita tersebut dari sesuatu yang dia merasa mudarat dengannya. Para ulama juga menyebutkan kama law furida anna al-mar'ata lamma tazawwajaha asabaha maradun nafsi kama yaqa'u katsiran. نسأل الله العافية وضايرت وتعبت ولا استقامت الحال مع زوجها وهو يحبها. Kalau misalnya ada seorang wanita ketika dinikahi oleh seorang laki, maka wanita ini mengalami gangguan jiwa sebagaimana yang banyak terjadi, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sebagaimana yang banyak terjadi di mana seorang wanita merasa tekanan berat karena tidak ada kecenderungan kepada suaminya. Maka dia merasa lelah, dia merasa tidak punya kemampuan untuk bertahan. kondisinya terus demikian, tidak mungkin diperbaiki. Dalam keadaan suami mencintai istrinya. Maka dalam keadaan seperti ini, kata para ulama, yustahabbu an tutalliqaha lima fi dhalika min al-ihsan ilaiha bi izalati dharar anha. Maka dianjurkan engkau menceraikannya. Karena ini termasuk di antara bentuk berbuat baik kepadanya untuk menghilangkan kemudaratan yang dirasakan oleh istrinya tersebut. Jangan ditahan. Karena dia akan tersiksa. Dia merasakan sebuah tekanan batin yang berat. Kali lepaskan, ceraikan. Maka dengan demikian, ma'asyara ikhwah rahimakumullah, apa yang kita sebutkan tadi bahwa hukum talak berlaku padanya lima hukum. Terkadang mubah, terkadang makruh, terkadang haram, terkadang wajib, dan terkadang pula mustahab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sampai di sini insyaAllah akhiru da'wana. Anilhamdu lillahi rabbil alamin. Tafadzalu hafizakumullah.